Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Allamah Amirul Mu'minin fil hadithi Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi kitabu Jazai' Said Babul Hajji, sampai sini ya, Babul Hajji amman la yastati'u thubut ala rahilah. Bab al-Hajj, haji atau menghajikan atau membadali haji, amman la yastati'u thubut al-rahilah, dari seseorang yang tidak bisa kokoh di atas kendaraan. Mungkin likibari sinnihi, dikarenakan usia yang sangat-sangat sepuh, ya, saking tuanya enggak sanggup untuk naik kendaraan, atau lima rawihi asyadid al-muzmin, atau dikarenakan sakitnya yang keras, yang menahun, yang sudah bertahun-tahun, ya, namanya menahun. Baik, kita masih pada pembahasan tentang badal haji, juga dimasukkan di dalamnya badal umrah. Disebutkan kemarin satu pembahasan tentang masalah ini. Sekarang yang dibahas adalah apa hukumnya badal haji bagi seseorang yang masih hidup. Dia belum mati. Dia masih hidup tetapi tidak sanggup naik kendaraan karena sangat tua, syekhun kebir, atau sakit keras yang menahun, yang menimpa dia, tidak sanggup. Tayyib, terkait dengan bab ini, khonafitina azakumullah, ada khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan la yajuz, tidak diperbolehkan badal haji untuk orang hidup. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, pendapat yang lebih luas lagi, tidak ada badal haji. Tidak boleh bagi seseorang pun membadali haji orang lain secara mutlak. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya. Pendapat yang rajih, pendapat yang menyatakan kebolehannya dengan nasul hadis, dengan nas hadis yang akan kita baca nanti insyaallah ta'ala. Paham ya? Diperbolehkan badal haji untuk orang yang hidup dengan ketentuan dia tidak sanggup untuk berangkat. Karena tua renta, tua bangka, faktor usia, atau karena faktor kesehatan, sakit yang keras, yang menahun, yang membuat dia tidak bisa kemana-mana. Wa hadza wa rajih, tadi yang disebutkan sama Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tayyib, wadah insyaAllah ya, hadza wadah. Adapun masalah berikutnya, adapun membadali haji seseorang yang mampu mampu untuk berhaji. Ya. Ada orang yang mampu berhaji. Dan hajinya haji wajib. Ini orang mampu, mampu untuk berhaji. Apakah boleh membadali dia? Al-jawab, la yajuzu bil ijma'. Tidak boleh badal haji untuk orang yang hidup yang mampu untuk berhaji. Ada ijma', dinukil oleh Ibnu Munzir rahimahullah dalam kitabul ijma'. Difaham insyaAllah ya? Hadza huwa. Jadi yang diizinkan bagi orang yang hidup tadi ketika faktor usia atau faktor kesehatan yang membuatnya tidak mampu untuk berangkat haji. Tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu 'Asim An-Nabil Dhahhak bin Makhlad An Ibn Jurayj Abdul Malik bin Abdul Azim bin Jurayj Al-Makki An Ibn Shihab Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri An Sulaiman bin Yasar An Ibn Abbas dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridainya An Al-Fadl Ibn Abbas dari Al-Fadl Ibn Abbas saudaranya Abdullah bin Abbas semoga Allah meridai mereka semua annam ra'atan bahwasanya ada seseorang wanita ha yang masyhur dan yang rajih di kalangan para muhaddisin ha mengandung makna tahwil sanad tahwil al-isnad pindah sanad yakni al-Bukhari akan membawakan isnad yang kedua untuk hadis ini dan yang rajih ha bukan kha tapi ha bil ha al-muhmalah ai tahwil isnad pindah isnad qala haddathana Musa ibn Ismail Abu Salamah al-Minqari at-Abu Zaki al-Basri qala haddathana Abdul Aziz ibn Abi Usam bin Abi Salamah qala haddathana Abdul Aziz ibn Abi Salamah قال حدثنا ابن شهاب من دي atas الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال dari ابن عباس مقال مرضينه mengatakan طيب Anda perhatikan di atas Ibnu Abbas dari Fadl bin Abbas. Secara ilmu hadis ini musnadnya Fadl bin Abbas. Pada isnad yang kedua dari Ibnu Abbas belum mengatakan mengisahkan sebuah kejadian. Musnadnya Ibnu Abbas. Barakallahu fikum. Ada perbincangan terkait dengan bab ini hadisnya Ibnu Abbas ataukah Fadl Ibnu Abbas? Barakallahu'alaikum. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala nampaknya merojihkan Fadl ibn Abbas. Intinya la yadur, tidak ada masalah. Dikarenakan perbincangannya antara ini hadis ibn Abbas ataukah hadisnya Fadl ibn Abbas. Qala kata ibn Abbas semoga Allah meridainya ja'at imra'atun min khaf'ama. Datang seorang wanita dari Khaf'am, kabilah Khaf'am. Ama hajjatil wada' pada tahun haji wada'. Ini peristiwa ini pada peristiwa haji wada. Disebutkan dalam riwayat yang lain, jariyatun syabbah min khas'am. Jadi datang seorang wanita muda, gadis muda dari Khas'am pada tahun haji wada. Qalat, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fariidatallahi ala ibadihi fil hajj, sesungguhnya kewajiban dari Allah atas hamba-hambanya tentang haji, ini fardunya haji, adrakat abi, mendapati ayahku, syaikhan kabira, dalam keadaan ayahku sosok orang tua yang sudah renta, syekh kabir, tua yang sangat renta. Jadi kewajiban haji datang turun, ayahku sudah sangat tua renta, la yastati'u, tidak sanggup, tidak mampu, ayyastawi al-rahilah, duduk tegak di atas kendaraan. Faktor apa ini? Usia. Pertanyaannya, fahal yaqdi anhu an ahujja anhu? Apakah yaqdi anhu, menunaikan untuk ayahku, aku berhaji atas nama dia? Apakah kondisi ayahku yang masih hidup tapi tua renta, enggak sanggup naik kendaraan, apakah hajinya bisa untuk dia kalau aku berhaji atas nama ayahku? Ana hujja anhu, aku berhaji badal dari ayahku ini. Qala, beliau menjawab, na'am, iya. Wabih ya, ini jawaban jelas dengan soal yang jelas. Maka mengandung faedah yang sangat jelas. Boleh badal haji untuk seseorang yang masih hidup, dengan ketentuan orang tersebut tidak sanggup untuk berangkat ke tanah suci, karena faktor usia atau faktor kesehatan. Paham ya? وهذا واضح بارك الله فيكم. Artinya, badal haji itu tidak hanya untuk orang yang mati, yang telah wafat. Itu dibahas kemarin sudah. Badal haji untuk orang yang hidup pun juga bisa, tapi dengan ketentuan di atas. Begitu pula barakallahu fikum terkait dengan badal umrah. Sama hukumnya dengan badal haji. Badal umrah tidak hanya untuk orang yang telah wafat. Badal umrah juga bisa untuk orang yang masih hidup, tetapi tidak mungkin, tidak bisa berangkat ke tanah suci dikarenakan faktor usia atau kesehatan. Barakallahu fikum. Dan itu pendapat yang rajih. Qala rahimahullahu ta'ala, babu hajjil mar'ati 'anil rajul. Bab wanita haji badal untuk laki-laki. Yang pernah kita bahas sebelumnya, pada bab yang ke-22 adalah bab seseorang laki-laki berhaji membadali wanita. Gitu ya. Dalam babnya kata Al-Bukhari, warrajulu yahujju anil mar'ah. Ya, barakallahu fikum. Pernah kita bahas kemarin, barakallahu fikum, hampir semua ulama, kita merujuk kembali, hampir semua ulama membolehkan hal itu. Laki-laki haji badal untuk wanita. Wanita haji badal untuk laki-laki. Tidak ada yang menyelisih kecuali Al-Hasan bin Saleh. Itu yang pernah kita bahas kemarin. Faham tuh? alhamdun saleh. Kalau laki-laki badal laki-laki, wadih. Perempuan badal perempuan, wadih. Kalau dibalik, ini hampir semuanya menyatakan boleh. Bahkan kata Ibn Battal, la khilafah fi dhalik. Enggak ada khilaf dalam bab ini, yang menyelisihi kecuali, yang menyelisihi adalah al-hadith bin Saleh. Barakallahu fikum. Sekarang Al-Bukhari rahimahullah membagi bab khusus masalah ini. Bab wanita berhaji badal untuk laki-laki. Apa hukumnya? Jawabannya, boleh bila khilaf, boleh dengan tambah khilaf, yang mukhalif, yang menyelisihi hanya Al-Hasan bin Saleh rahimahullah. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن مسلمة بن قعنب القعنبي عن مالك إمام مالك مالك بن أنس بن مالك أبو عبد الله الأصبحي الحميري المدني عن ابن شهاب يعني أتاس الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال dari Ibn Abbas semoga Allah meridainya berkata, kana al-fadlu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu pada haji wada, al-fadl ini membonceng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'at imra'atun min Khaf'an. Maka datanglah seseorang wanita dari Khaf'an. Disebutkan sebelumnya di riwayat jariyatan syabah, itu wanita masih muda, ya masih muda. Qala fa ja'ala al-fadlu yanzuru ilayha wa tanzuru ilayhi. Mulai tiba-tiba al-fadl melihat perempuan tadi. Al-fadl Ibnu Abbas barakallahu fikum, ini kakaknya Abdullah bin Abbas. Bahkan Fadl itu adalah anak tertuanya Abbas bin Abdul Muttalib. Disebutkan dalam riwayat yang lain, rajulan wadhi'a. Wadhi'ai jamil. Sosok lelaki yang sangat tampan. Ada Fadl. Ketika datang wanita muda dari Khaf'am, Al-Fadl memandang dia. Watamburu ilai, juga memandang pada Al-Fadl, saling berpandangan. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal fadli ila syikil akhar. Maka Rasul pun memalingkan wajah Fadl ke tepian yang lain. Diginikan. Ya, enggak boleh melihat. Kenapa? Bukan mahramnya. Kenapa? Fitnah. Faqalat, maka berkata perempuan tadi bertanya, inna faridatallahi adrakat abi syaikhan kabira. Sesungguhnya kewajiban dari Allah berupa haji mendapati ayahku dalam kondisi ayahku syaikhun kabir, tua renta. La yasbutu ala rahya, tidak bisa kokoh duduk tenang di atas kendaraan. Pertanyaannya, apa hujju anhu? Apakah aku bisa berhaji atas namanya? Berhaji membadali dia? Siapa yang berangkat haji? Imra'atun min Khaf'am, wanita. Siapa yang dibadali? Abuha, bapaknya. Laki-laki. Apa ya? Kalau belum mengatakan na'am, ya bisa, boleh. Wadhalika fi hajjatil wada', dan itu pada peristiwa haji wada'. Ini dalilnya ikhwan. Tegas menunjukkan wanita diperbolehkan sebagai badal haji untuk laki-laki. Wanitanya yang berangkat, laki-laki yang dibadali. Boleh dengan nas ini. Dibahas kemarin ya. Kalau perempuan yang sebagai badal haji, bukan semata-mata sudah pernah haji sebelumnya, tapi wajib berangkat dengan mahramnya. Ya. Wajib berangkat dengan mahramnya. Atau wadah. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, barakallahu, Tidak boleh bagi laki-laki memandang perempuan yang bukan mahramnya. Itu dengan tindakan Rasulullah SAW yang langsung memalingkan wajahnya Al-Fadl. Barakallahu fikum, semoga Allah meridainya. Baik. وهذا واضح بارك الله فيكم. Dari situ diambil faedah banyak di oleh para ulama terkait dengan at-ta'amul baina rijali wa nisa, interaksi antara laki dan perempuan yang bukan mahram. Saya sebutkan beberapa faedah diambil dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Kata Al-Hafidz rahimahullah taala, wa fihi man'u an-nadhar ila al-ajnabiyyat wa ghadh al-basar. Pada hadis ini ada larangan nazar melihat kepada perempuan yang bukan mahramnya, ajnabiyah. Dan kewajiban ghadul basar. Sebagian ulama berhujjah dengan hadis ini untuk menyatakan bahwasanya niqab, cadar bagi perempuan tidak wajib. Karena al-fadl melihat kepada perempuan tadi, dan sebaliknya perempuan itu memandang kepada al-fadl. Akhirnya apa ya, Khan? Tidak menggunakan niqab, tidak menggunakan hijab. Itu pendapat sebagian ulama. Di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Barakallahu fikum. Ada yang menjawab dengan beberapa jawaban. Ada yang mengatakan itu peristiwa sebelum turunnya ayat hijab. Tapi jawabannya kurang pas. Dikarenakan peristiwa ini pada haji wada. Sementara ayat hijab jauh sebelum haji wada. Mungkin jawaban yang lebih pas ialah dikarenakan musimnya musim haji. Sementara perempuan ketika musim haji, ketika lagi ihram, tidak boleh menggunakan niqab, tidak boleh menggunakan cadar. Sehingga posisinya ketika itu terbuka. Wallahualam, sebelum ada khilaf panjang di kalangan para ulama terkait dengan bab ini. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajibah. Tayyib. Faedah yang lain kata Al-Hafidz. Wa yu'khadhu minhu at-tafriqu baina ar-rijali wan nisaa' khasyyat al-fitnah. Diambil dari hadis ini barakallahu fikum, memisahkan antara laki-laki dan perempuan karena khawatir fitnah. Ya, yang bukan mahram harus dipisah, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Wa jawazu kalamil mar'ati wa sama'i sautiha lil ajanib inda darurah. Kal istifta anil ilmi wa tarafu'i fil hukum wal mu'amalah. Juga diambil faedah bolehnya berbicara dengan perempuan yang bukan mahram atau mendengarkan suara perempuan yang bukan mahram inda darurah, ketika kondisi darurat. Seperti pada kasus ini istifta anil ilm, minta fatwa terkait dengan ilmu. Dia bertanya, dijawab. Tanya, dijawab. Atau mengangkat permasalahan, ya mengangkat kasus untuk dihukumi. Datang pada qadhi, menyampaikan kasusnya untuk dihukumi, wahakala. Barakallahu'alaikum. Ini inda darurah. Dan yang kedua, ditambahkan lagi ikhwan, aman dari fitnah. Enggak ada fitnah antara keduanya atau salah satunya, barakallahu'alaikum. Juga ada faedah al-hafidh terkait dengan bab ihram. Yajuzu laha kasfu. Fil ihram. Terkait dengan wanita yang sedang berihram. Diperbolehkan bagi wanita untuk membuka niqabnya dalam ihram. Barakallahu fikum. Dan memang untuk perempuan tidak boleh menggunakan niqab cadar tempel ketika dia sedang manasik atau sedang ihram. Sehingga ketika manasik haji atau umrah terbuka. Ini terbuka ya kan. Kalaupun khawatir fitnah, dia nutup dengan kudungnya begini. Atau kalau sekarang menggunakan kain tipis yang dijuntaikan dari atas, dari hijabnya dari atas ke bawah. Faedah yang lain. Wa fihi birrul walidain. Wal i'tina'u bi amrihima. Wal qiyamu bi masalihihima min qada'i daynin wa khidmatin wa nafaqatin wa ghairi dhalika min umuri dini wa dunya. Juga pada hadis ini ada faedah. Berbakti kepada kedua orang tua, berwalidain. Wali'atina bi amrihima, memperhatikan urusan keadaan kedua orang tua. Wal qiyamu bi masalihihima, melaksanakan menunaikan kemaslahatan mereka berdua. Dalam bentuk qada'u dain, menunaikan hutang, bayar hutangnya, wa khidmat, mengkhidmat orang tua. Melayani, mengkhidmat, nafkah, memberikan nafkah kepada mereka ketika membutuhkan. Oke, dzalik, dan yang selain itu dari perkara dunia dan perkara agama. Harus ada dan wajib ada yang namanya berwalidain, berbakti pada kedua orang tua. Arakulafikum. Dan bentuk baktinya untuk perempuan tadi ialah dia menghajikan orang tuanya. Badal haji. Barakallahu fikum. Faedah yang lain dikhanabi tina azakumullah. Terkait dengan bab haji. Badal haji yang syar'i. Pahalanya sampai kepada yang dibadali. Ya. Ini pengecualian dari keumuman ayat. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Setiap insan tidak mendapatkan pahala kecuali apa yang dia kerjakan, yang dia upayakan. Itu hukum asal, masing-masing orang dapat pahala dengan usahanya masing-masing. Dikecualikan beberapa hal, dia mendapatkan pahala dari usahanya orang lain. Seperti kayak gini, haji, badal haji. Yang haji orang lain, tapi yang dapat pahalanya dia juga. Dengan ketentuan badal haji yang syar'i yang dibahas sekarang ini, barakallahu fikum. Contoh yang lain, sedekah. Bersedekah atas nama sang mayit, sampai seorang anak sedekah untuk sang mayit, pahalanya sampai. Dan hal yang lain yang dinaskan dalam Islam nyampe. Itu pengecualian daripada ayat di atas, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Satu hadis, antum pilih salah satunya, barakallahu fikum, tetapi yang lebih lengkap lafadznya hadis yang terakhir. Yang tadi kita baca itu lengkap lafadznya, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.